Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Naam, kita masih melanjutkan Risalah Syurud As-Salah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, dengan ta'liq dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membaca apa yang disebutkan oleh beliau terkait dengan syurud al-wudu, iya, syarat-syarat wudu yang beliau sebutkan. Kam syurut al-wudu, berapa syarat wudu Zaidan? Hah? Nah, sebutkan dua. Apa? Al-Islam. Hah? Al-Aql. Al-Islam wal-Aql. Siapa lagi? Siapa namanya? Muhammad Bekasi. Dua lagi apa? Hah? Tamyiz, satu lagi. Satu lagi apa? Tamyiz terus. Hah? Niat. Ahsan, niat. Yang empat. Yang kelima. Siapa namanya? Hamdalah mana? Hamdalah. Alhamdulillah. Di belakang Muhammad. Apa yang kelima? Hah? Kurang keras. Apa? Hadas. Apa katanya Muhammad? Enggak nyampe. Hah? Enggak kedengeran. Hah? Apa? Kedengeran enggak? Enggak kedengeran lu. Sini aja enggak nyampe, berarti ke sini lebih ini lagi. Bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Bukan. Mikdad. Apa mikdad? Hah? Apa? Istinja. Nah, istinja, tapi ini dengan catatan apa? Istinja atau istijmar bagi yang dia, iya, hadasnya al-baul wal-ghaid. Iya, hadasnya baul atau al-ghaid. Terus apa lagi? Salim, mana Salim? Salim. Nah, Salim belakang. Apa lagi Salim? Hah? Apa, Pak? Menghilangkan. Ahsan, iya, izalat ma yamna'u wusul al-ma' ila al-basharah. Ya, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Iya, kemarin dicontohkan apa? Ingat? Yang menghalangi apa? Hah? Cet terus. Iya, tip ek. Kemudian apa namanya? Mungkin sirip ikan. Iya, itu. Terus apa? Lakban. Iya, itu menempel dan menghalangi sampainya air. Ini harus dihilangkan dulu. Terus siapa lagi? Salim sudah. Siapa? Muhammad Karawang. Hah? Kurang apa? Ahsan. Iya, tidak memutus niat. Iya, ketika dia di awal sudah berniat, tidak boleh misalnya dia di tengah-tengah wudu memutus niat untuk tidak berwudu. Ya, kemudian setelah itu mau mengulangi lagi. Mau memulai lagi tidak boleh, harus dari awal. Iya, istishab an-niyah. Iya, dia harus mengiringi niat dan juga menyertakan dari awal sampai akhir wudu. Apa yang belum disebutkan? Siapa namanya? Umar Yang belum sebutkan apa? Ahsan. Iya, air yang digunakan untuk berwudu air yang suci. Iya, bukan air yang najis. Kemudian ada lagi. Selain air suci apa? Yang beliau sebutkan di sini? Air yang mubah. Iya, air yang mubah. Dan di sini kemarin kita disebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengeluarkan ya air-air yang didapat dengan cara yang tidak benar. Ya, dengan gosop atau air hasil curian. Iya, beliau menyebutkan ini tidak sah wudunya. Tapi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang rajih kata beliau adalah ini hukumnya seperti apa? Seorang yang sholat dengan memakai pakaian dari sutra, atau seorang yang sholat di tempat yang digosop sama dia. Yani sholatnya sah, tapi dia berdosa terhadap apa yang dia lakukan dari gosop. Demikian pula wudu. Ya, dengan air wudunya sah, tapi dia dosa. Nah, kemudian syarat yang terakhir apa? Apa Bukhari syarat yang terakhir? Hah? Yang terputusnya hadas. Ada lagi setelah itu apa? Dukhul. Iya, yang terakhir yang belum sebutkan ini permasalahan. Iya, yang terkait dengan seorang yang hadasnya terus menerus. Iya, seperti seorang wanita yang terkena istihadhah. Iya, penyakit istihadhah itu darah yang keluar. Iya, darah penyakit. Iya, darah penyakit yang keluar terus-menerus dari seorang wanita. Dan ini iya, hukumnya wudu dia kata para ulama, di antaranya di sini Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian juga ini fatwa Syaikh bin Baz hafizahullah rahimahullah taala, iya, dia berwudu ketika sudah masuk salat. Ya, wudunya dia setiap kali mau sholat, meskipun hadasnya terus apa namanya keluar dari dia. Dan digabungkan hukumnya dengan wanita yang mustahadhah adalah seorang yang keluar darinya angin terus menerus. Iya, keluar tidak berhenti dari dia. Sama, wudunya setiap hendak sholat. Demikian pula yang kena atau terkena penyakit salas al-baul. Iya, terus menerus keluar darinya air kencing. Iya, ini juga wudunya tetap wudunya seperti orang yang istihadhah, yang ini setiap kali mau sholat. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Nah, qala rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, wa amma furuduhu fasittatun. Iya, setelah beliau menyebutkan tentang syurut, iya, kemudian beliau menyebutkan tentang kewajiban yang dicuci dalam wudu. Qala, kata beliau, wa amma furuduhu fasittatun. Ya, adapun kewajiban dalam wudu ada 6. Iya, kewajiban yang wajib ketika berwudu ada 6. Qala, yang pertama kata beliau, ghuslul wajhi. Yang pertama adalah mencuci wajah. Iya, mencuci wajah. Qala, wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq. Dan termasuk dari wajah, iya, termasuk dari wajah adalah al-madmadah, yakni berkumur-kumur, dan al-istinsyaq. Iya, istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan, dinamakan dengan istinsar. Qala rahimahullah, wa hadduhu tulan. Ya, kita baca matanya dulu. Qala, wa hadduhu tulan, dan batas, iya, batasan wajah memanjang adalah dari min manabiti sya'r ar-ra's ila dhaqan. Iya, batasan wajah, iya, dari mana itu wajah? Kata beliau, panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut di kepala. Iya, dari tempat tumbuhnya rambut yang tentunya yang ghalib, yang sering dan juga yang banyak ini. Iya, setelah ubun-ubun. Qala ila dhaqan. Iya, batasannya dari situ sampai ke dagu. Iya, sampai ke dagu itu namanya wajah. Batasan panjangnya. Qala wa aradan. ataupun atau adapun batasan lebarnya wajah itu dari atau sampai ke ila furu' al-udhunain. Iya, lebarnya dari apa namanya? Ujung telinga di sini. Ya, sampai batasan telinga. Qala rahimahullah wa ghaslul yadain ila al-mirfaqain. Iya, itu yang pertama yang apa namanya? Wajah atau mencuci wajah dan masuk padanya apa? Al-madmadah wal istinsyaq. Iya, berkumur-kumur dan juga istinsyaq. Kemudian yang berikutnya adalah wa ghaslul yadain ila al-mirfaqain. Yang berikutnya adalah mencuci kedua tangan, iya, kedua tangan sampai ke al-mirfaqain, sampai ke siku. Iya. Dan ini termasuk yang dicuci. Iya, mencuci tangan dari telapak tangan sampai ke siku, mirfaq. Qala wa mashu jami'i ra'si wa minhu al-udhunan. Yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Iya, mengusap seluruh kepala. Iya, dari awal sampai ujung. Dari depan sampai belakang. Qala wa minhu, dan termasuk dari kepala adalah al-udhunan. Iya, kedua telinga. Iya, kalau tadi beliau menyebutkan wajah dan dimasukkan padanya apa? Berkumur-kumur dan istinsyak, mulut. Iya, dan hidung. Iya, adapun kepala, iya, masuk dan di apa namanya dimasukkan kepadanya adalah kedua telinga. Ya, sehingga apa? Kewajibannya diusap. Iya, telinga kewajibannya diusap dengan kepala menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Qala wa ghaslur rijlain ila al-ka'bain. Iya, kemudian mencuci kedua kaki sampai apa? Atau sampai mana? Qala ilal ka'bain. Ya, mencuci kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Iya. Dua mata kaki. Apa bedanya? Mata kaki dengan tumit. Farhan, bedanya apa? Tumit yang mana, mata kaki yang mana? Hah? Coba lihatkan, enggak apa-apa. Berdiri, lihatkan coba. Mana tumit, mana mata kaki? Kaki punya mata ya. Mana tumit? Iya, tumit yang buat. Nah, mata kaki? Iya, itu ya. Itu yang menurut pendapat ahli sunnah. Iya, ahli sunnah kata mereka ka'bain adalah al-azman an-nati'an, tulang atau dua tulang yang tumbuh iya pada kaki. Iya, kalau orang Syiah kata mereka ka'bain itu tumit. Ya, mereka artikan ka'bain itu adalah tumit, sehingga mereka mencuci kaki itu hanya sampai pada tumit, tidak sampai ke ka'ab. Iya, mata kaki. Sehingga ini yang benar adalah mencuci kedua kaki sampai ke mata kakinya, batasan mata kaki. Kemudian yang berikutnya wat-tartibu. Di antara kewajiban wudu adalah at-tartib. Iya, tertib yakni mencuci anggota wudu yang disebutkan dalam ayat. Iya, yang pertama kemudian yang berikutnya. Yakni berurutan. Iya, mencuci anggota wudu berurutan sesuai yang disebutkan dalam ayat. Iya, dalam ayat surat Al-Maidah. Kemudian yang berikutnya adalah wal muwalah. Iya, al muwalah yakni dia apa namanya? Tidak memberikan jeda waktu ketika mencuci anggota wudu. Iya, artinya ketika dia misalnya mengusap mencuci wajah, iya, tidak apa namanya berhenti, diam sampai mengering wajah, kemudian dia apa namanya kembali mencuci anggota wudu yang setelahnya. Tapi apa? Setelah selesai mencuci wajah, kemudian langsung dia mencuci anggota yang setelahnya, anggota wudu yang setelahnya. Sehingga yang namanya muwalah adalah tidak ada tenggang waktu antara apa namanya ketika mencuci satu anggota wudu dengan yang setelahnya. Ya, kalau tertib tadi bedanya apa? Tertib itu mencuci anggota wudu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ya, berurutan. yang pertama wajah, iya, kemudian tangan, iya, dan tidak boleh dia apa namanya membalik, iya, dia mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci apa namanya diacak, iya, tidak boleh, halus tertib, iya, harus tertib sesuai urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iya, tidak boleh misalnya memulai wudu tidak tertib, iya, dari kaki, iya, kemudian sampai ke atas, harus dari apa namanya wajah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun muwalah, iya, muwalah itu tadi tidak boleh dia memberi tenggang waktu antara cucian anggota wudu yang sedang dia cuci dengan yang setelahnya, iya, sampai mengering kemudian dia cuci yang setelahnya, tidak boleh. Ini yang disebutkan dalam beliau rahimahullah taala. Qala wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata beliau itu dalam surat Al-Maidah yang dikenal dengan ayat al-wudu, ayat yang ke-6. Qala ya'ni qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Iya, dan dalilnya tentang furud yang disebutkan di sini, kata beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, idza kumtum ilas salah, ya, idza kumtum ay idza aradtum al-qiyam, kalau kalian hendak melaksanakan salat, ya, dalam keadaan kalian berhadas, maka faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, ya, cuci wajah kalian. Dan tadi masuk pada kategori wajah apa? Al-madmadah wal istinsyaq, berkumur-kumur dan istinsyaq. Qala wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian mencuci kedua tangan sampai ke al-mirfaq, ya, mirfaq siku. Qala wamsahu biru'usikum, kemudian setelah itu mengusap kepala, ya, masuk tadi pada kepala apa? Al-udhunan, kedua telinga. Qala wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian yang berikutnya adalah mencuci kaki kalian sampai ke al-ka'b, yakni kedua mata kaki. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dalilu tertib, dan dalil at-tertib, kata beliau, adalah yakni berurutan ketika mencuci anggota wudu. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, kata beliau, ibda'u bima bada Allahu bih, iya, mulailah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengannya. Dan ini nanti akan disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hadis ini, iya, dengan beberapa apa namanya penjelasan, yang bahwasanya hadis ini tidak dengan lafaz perintah, tidak dengan lafaz perintah, di sini dengan lafaz perintah, ibda'u bima bada Allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Qala wa dalilul muwalah, adapun dalil wajibnya seorang harus ketika mencuci anggota wudu langsung dan tidak memberikan jeda waktu, adalah hadis sahib al-lum'ah. Iya, sahib al-lum'ah, yakni seorang ketika berwudu dia masih tersisa satu tempat yang tidak terkena air wudu. Iya, ada padanya bagian yang tidak terkena air wudu, yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'a rajulan fi qadamihi lum'atan qadra dirham lam yusibhal ma fa amarahu bil i'adah. Iya, jadi kata beliau wajibnya al-muwalah, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang yang dia ketika telah berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat padanya ada bagian yang belum terkena air. Iya, ada bagian anggota wudu yang belum terkena air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulang wudunya. Iya, memerintahkan untuk diulang wudunya. Sehingga ini yang dijadikan dalil oleh beliau rahimahullahu taala tentang wajibnya al-muwalah. Naam, kita baca sedikit dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, kata beliau rahimahullahu hafizahullah, qala sifatul wudu ja'at mubayyanatan fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. ففي كتاب الله عز وجل جاءت في سورة المائدة في قوله تعالى. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, sifat wudu Iya, tata cara wudu kata beliau itu telah datang di dalam Al-Qur'an dengan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan jelas Allah sebutkan dengan apa namanya menyebutkan anggota-anggota yang dicuci atau yang diusap. Qala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ditambah dengan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan disebutkan. Ya, beliau jelaskan dengan ucapannya dan juga beliau jelaskan dengan perbuatan. Iya, dan ini menambah apa namanya jelas apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an disebutkan juga dalam sunnah dengan berupa ucapan atau perbuatan. Qala fa fi kitabillahi azza wa jal ja'at fi suratil Maidah. Iya, sifat wudu, tata cara wudu yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah yang tadi disebutkan dalam matan. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qala rahimahu hafizahullah wa ma'na qawlihi idza qumtum ila sholah, dan makna firman Allah Subhanahu wa taala idza qumtum ila sholah, ya karena di situ apa? Qama yaqumu. Iya, qama fi'il madhi. Ya, maksudnya apabila kalian sudah berdiri, bukan itu maksudnya. Tapi maknanya adalah idza aradtum al-qiyam laha. Yani apabila engkau hendak berdiri melaksanakan salat. Ya, bukan artinya sudah melaksanakan kemudian wudu. Iya, tidak, artinya adalah apabila kalian hendak berdiri melaksanakan salat, qala wa antum 'ala ghairi taharah, dalam keadaan kalian belum bersuci. Iya, bagaimana disebutkan nanti tentang bahwasanya boleh seorang dia melakukan iya beberapa salat ya dengan satu kali wudu. Iya, sebagaimana telah disebutkan, dan ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau salat ketika yaumul fath dengan apa namanya beberapa salat dengan satu kali wudu. Sehingga ini ayat ini khitab bagi seorang yang hendak melaksanakan salat dalam keadaan belum bersuci, dalam keadaan belum berwudu. Qala rahimahullah wa hafizahullah taala, kata beliau, faqad ja'at min qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Ya, dan telah datang juga tata cara wudu itu dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dari perbuatannya. Ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau disebutkan di sini, ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya tata cara sifat atau tata cara wudu yang lengkap itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis atau dalam dua hadis. Iya, yang pertama hadis Utsman bin Affan, yang kedua hadis Abdullah bin Zaid. Iya, Abdullah bin Zaid yang antum baca ketika itu di Umdatul Ahkam. Iya, hadis atau dua hadis tersebut disebutkan di awal hadis Umdatul Ahkam. Iya, dan di sini disebutkan dua apa namanya satu hadis, yaitu hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ia disebutkan dengan apa namanya jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melakukan wudu tersebut di hadapan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, dan dinukilkan kepada kita tata cara wudu tersebut. Qala rahimahullah hafizahullah taala, kita apa namanya sebutkan di sini, kata beliau, di antara yang disebutkan, qala wa ghaslul a'dha thalathan huwa alwudhu'ul kamil wa la yajuz az-ziyadatu 'ala dhalik. Iya. Sebelum beliau menyebutkan secara rinci tentang apa namanya anggota-anggota wudu, beliau sebutkan di sini tentang bahwasanya mencuci anggota wudu 3 kali itu kata beliau adalah wudu yang sempurna. Iya, dan ini batasan yang kata beliau tidak boleh seorang melebihi dari tiga tersebut. Wala yajuzu az-ziyadatu 'ala dhalik. Tidak boleh seorang melebihi apa namanya mencuci anggota wudunya dan lebih dari 3 kali. Qala qad ja'al wudu'u marratain wa marratan marrah. Iya, dan telah datang sifat wudu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwudu 2 kali. Ya, artinya kadang beliau mencuci anggota wudu 3 kali dan kadang beliau mencuci 2 kali. Qala wa marratan marrah, dan beliau kadang mencuci 1 kali. Iya, 1 kali apa namanya cucian. Qala wal wudhu'ul wajib marratan wahidah. Iya, dan wudu yang atau mencuci anggota wudu yang wajib adalah hanya satu kali. Iya, satu kali yang wajib. Adapun yang kedua, yang ketiga itu hukumnya sunnah. Iya, pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sebagian para ulama menyebutkan tentang bagaimana dhabit, iya, batasan seorang sudah mencuci satu kali. Iya, mencuci satu kali kata para ulama, yakni ketika dia mengambil air, iya, kemudian sudah mencuci semua anggota wudu tersebut, misalnya tangan. Iya, dengan satu kali cidukan air dia sudah mencuci seluruh anggota awal seluruh tangannya. Iya, sempurna sudah. Ini terhitung satu. Iya, kalau misalnya satu cidukan itu belum apa namanya sempurna seluruh tangannya, maka ini tidak dikatakan kata para ulama satu kali. Masih belum satu kali sampai sempurna apa namanya mencuci seluruh tangannya. Iya, kalau sudah sempurna berarti satu kali. Iya, kedua kalinya berarti apa? Sunnah. Sampai ketiga. Iya, tiga kalinya sunnah. Nah, ini yang disebutkan dengan apa kata beliau dengan sempurna. Iya, wudu yang sempurna kata beliau adalah mencuci anggota wudu tiga kali tiga kali. Sehingga kalau misalnya tidak ada air atau air sedikit, maka dia mencukupkan dengan apa? Kadar yang wajib. Iya, mencukupkan dengan kadar yang wajib. Misalnya air cuma segini. Iya, bisa berwudu dengan air segini. Iya, dicoba, bisa insyaallah. Iya, mencuci dengan kadar yang wajib. Iya, misalnya dia berkumur-kumur apa namanya? Sedikit. Iya, tidak berlebih. Iya. Kemudian mencuci wajah dengan apa namanya? Satu kali. Iya, sampai menyeluruh wajahnya. Terhitung satu kali. Nah, dan ini nanti beliau akan sebutkan secara rinci tentang anggota wudu yang dicuci, dan beliau menyebutkan tentang masalah-masalah yang terkait dengannya. Ya, seperti menyela-nyela lihya, jenggot, kemudian juga apa namanya batasan-batasan yang dicuci. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.